aya digigireun. Henu gelo ulah gandeng de bobo. Insya Allah enjing-enjing bade ngirim. Jeng ibu na naik kuda di Ganesha. Yeah, iya anak saya. Kasep bager soleh nurun ti bapana. Gaduh kaos kaki seer warna-warni. Topi rompi bade meser tanggal hiji. Sing luhur sakolah elehkan si bapak. Bagikan ilmuna anu sombong moal boga babaturan. Yeah, tinggal diri kami langkung bagja ti keluarga cemara. Arto seer tapi na moal bebeja. Kami sian bilih di paop tatangga. Yeah, ayo geragede. Indonesia geus direbut kelong wewe. Lamun mane cicing wae teu kabere. Mun teu kabere mendingan cicing wae. Upami si bapak nganyeun ka era. Mun kitu hampura bapak mah maklum.